Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar jilid yang pertama. Dan kita masih menjelaskan hadis-hadis yang sahih yang mengutamakan satu surat di antara surat yang lainnya. Dua sudah kita jelaskan. Yang pertama yaitu keutamaan surat Al-Fatihah, dan yang kedua keutamaan ayat kursi. Dan sebelum kita menambah materi yang baru, seperti biasa ya, saya akan tanyakan materi yang telah lalu. Sebutkan keutamaan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi yang sudah kita bahas kemarin. Antum gak hadir? Ahmad? Itu kandungannya, ya. Ayat kursi mengandung 5 asmaul husna dan berapa sifat? Lebih dari 20 sifat-sifat Allah dalam satu ayat itu. Tidak ada di ayat yang lain yang satu ayat kandungannya menyebutkan nama yang sangat banyak mencapai 5 dan sifat yang sangat banyak sampai 20 lebih. Nah, keutamaan ayat kursi. Pak Lasgianto. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayat kursi apabila dibaca sebelum tidur, maka akan dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan, sehingga syaitan tidak bisa mendekatnya sampai subuh. Barakallahu fiik. Keutamaan yang lain, anta. Bisa dibaca saat berzikir, yakni barang siapa yang rutin membacanya setelah sholat, yakni zikir ba'da salam, apa keutamaannya? Aywa, tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali kematian. Barakallahu fiik. Itu keutamaan ayat kursi, ya. Apalagi yang pertama justru belum disebutkan. Ah, Anas. Kaitannya dengan Ubay bin Ka'ab. Apa pertanyaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayat yang terbaik, a'zamu ayatin fi kitabillah. Ya. Ayat yang paling agung dalam kitabullah. Ya. Jadi kalau surat yang paling agung adalah Al-Fatihah, kalau ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Naam, barakallahu fiik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Ubay bin Ka'ab ketika jawabannya benar, ya, padahal pertanyaannya sulit. Ayat apakah yang paling agung yang ada dalam Al-Quran? Ya. Dan Ubay menjawab, yaitu ayat kursi. Beliau membaca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Lalu Nabi SAW memujinya, ya, sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Bahkan Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah, menunjukkan besarnya perkara itu. Wallahi liyahnikal ilmu abal munzir. Ya. Kenapa Nabi SAW memujinya demikian besar? Ah, wiryawan Abu Aisyah hadir kemarin kan? Hadir. Lupa tapi baru sehari. Siapa yang tahu jawabannya? Hah? Iya, itu terkandung dalam nama-nama tadi sudah. Pertanyaannya, ya, pujiannya Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab dengan pujian tadi. Sungguh menyenangkan ilmu, ya. Selamat atas ilmu yang kau miliki, sungguh menyenangkan. Apa? Ah, Pak Baki? Ah, Anta? Mas Muk? Siapa nama tu? Ayo ah. Barakallahu fiik. Ubay bin Ka'ab mampu menjawabnya secara spontanitas. Karena beliau disuruh cari satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Bukan disuruh satu dari 10 ayat. Nih 10 ayat, coba pilih mana yang paling agung. Bukan disuruh cari dari 50 atau 100 ayat. Nih ada 50 atau 100 ayat, coba kamu pilih mana yang paling agung. Tapi disuruh milih 1 banding 6.000 ayat. Dari 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran, coba cari satu ayat yang paling agung di sisi Allah. Ini kan berat, ya. Tapi karena kedalaman ilmu Ubay bin Ka'ab dan pemahaman yang dalam terhadap Al-Quran, sehingga beliau mampu menjawabnya. Itu sisi yang pertama. Ada sisi yang kedua, ya, yang mendorong Nabi SAW memujinya. Ada yang ingat? Hah? Ah, itu kaitannya dengan keistimewaan Ubay bin Ka'ab. Tapi masih kaitannya dengan jawaban pujian Nabi tadi. Ya. Dia mampu menjawab secara spontanitas. Enggak minta jeda waktu. Enggak kemudian, ya Rasulullah ini pertanyaan berat. Tunggu kasih saya waktu seminggu ya buat PR. Enggak. Ya, tapi Ubay bin Ka'ab mampu menjawabnya di majlis itu juga, pada saat itu juga. Naam. Barakallahu fiik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling agung? Kita sudah jelaskan ya kemarin, di antaranya karena mengandung nilai-nilai tauhid, bahkan mengumpulkan 3 macam tauhid. Ada tauhid uluhiyahnya, ada tauhid rububiyahnya, ada tauhid asma wa sifat. Dan asma wa sifat tadi sudah dijelaskan, dalam satu ayat ini terkandung 5 nama bagi Allah, ya, dan 20 sifat lebih. Naam, barakallahu fikum. Kemudian dari dalil-dalil yang sudah kita bacakan kemarin menunjukkan bahwa disyariatkannya kita membaca ayat kursi diantaranya apa kemarin? Setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat fardu. Kemudian ketika menjelang tidur. Kemudian dijadikan zikir pagi dan sore. Ya. Sekarang yang ketiga, di antara dalil atau hadis-hadis yang sahih adalah hadis yang menjelaskan tentang tafdilu suratil ikhlas, keutamaan surat al-ikhlas. Surat al-ikhlas yaitu surat yang dihafal oleh banyak kaum muslimin karena pendek. Namun ayat yang pendek ini atau surat yang pendek ini sangat agung kandungannya, ya, yaitu surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada seseorang mendengar orang lain sedang membaca qul huwallahu ahad dan dia ulang-ulangi. Ya. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajulu yataqalluha. Ketika pagi hari orang tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ini ya seolah-olah mengentengkan hal tersebut, yakni yang membaca qul huwallahu ahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wallazi nafsi biyadih innaha lata'dilu thulutsul Qur'an. Ya, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya al-ikhlas itu atau surat tersebut sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, ayajizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ya, apakah salah seorang di antara kalian ada yang mampu membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika 'alaihim, maka para sahabat merasa itu adalah amalan yang berat. Iya. Sehingga mereka berkata, "Ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah?" Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Dalam satu malam membaca sepertiga Al-Qur'an. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahul Wahidus Samad Thulutsul Qur'an. Ya. Ini qul huwallahu ahad. Allahus Samad itu adalah thulutsul Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud saya menjelaskan al-ikhlas sepertiga Al-Qur'an? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena Al-Qur'an itu kandungannya dibagi menjadi tiga. Sepertiga menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan halal dan haram, ya, perintah dan larangan. Kemudian sepertiganya lagi mengandung ancaman, ya, dan juga janji-janji. Dan sepertiganya lagi mengandung asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan surah Al-Ikhlas kandungannya menjelaskan tentang sepertiga yang terakhir, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini memang merupakan landasan keikhlasan yang sempurna kepada Allah, yang maknanya murni dari noda-noda kesyirikan. Tetapi dari hadis-hadis yang tadi kita katakan keutamaan Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, perlu diingat bahwa sebanding dengan sesuatu itu bukan berarti sejenis dengannya. Ya. Artinya apa? Orang yang membaca surat Al-Ikhlas maka tidak dapat menggantikan bacaan dari sepertiga Al-Quran. Dalilnya artinya kalau seseorang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali diulang-ulang, ya, maka jangan dianggap dia sudah menghatamkan 1 Al-Quran. Atau bahkan kalau ada orang di dalam salat, apakah salat fardu maupun salat sunnah, dia membaca Al-Ikhlas langsung 3 kali, maka tetap saja tidak sah salat dia kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Ya kan? Karena Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab di dalamnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, berarti hadis tadi Al-Ikhlas yang dibaca 3 kali sekalipun, ya, walaupun dibaca 3 kali dalam 1 rakaat surat Al-Ikhlas, tidak bisa menggantikan posisi surat Al-Fatihah. Gitu ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menguatkan hal ini, sebanding dengan sesuatu bukan berarti sejenis dengannya, adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, barang siapa yang membacanya 100 kali maka seolah-olah dia telah membebaskan 4 budak atau bahkan 10 budak dari keturunan Ismail. Jadi budak yang istimewa, bukan budak biasa. Nah, di sini bukan berarti kalau ada orang melakukan suatu perbuatan pelanggaran yang kafaratnya berupa membebaskan budak, misal di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa bukan musafir, tiba-tiba dia melakukan hubungan suami istri jima, melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan bukan dalam keadaan musafir. Ya. Ini kan kafaratnya diantaranya adalah membebaskan budak atau amalan-amalan yang lain, ya, yang ada juga dalam syariat agama kita tidak cukup atau bahkan tidak bisa, ya, kalau dia mengganti kafarat berupa pembebasan budak dengan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walaupun dibaca 100 kali tidak bisa mewakili itu. Paham ya? Nah, dan tentunya ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa jangan salah paham terhadap keutamaan surat Al-Ikhlas di antara hadis-hadis yang tadi kita bacakan, bahwa Al-Ikhlas itu apa sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Jangan disalahpahami bahwa orang yang membacanya 3 kali maka seolah-olah dia menghatamkan 1 Al-Qur'an. Juga jangan dipahami bahwa Al-Ikhlas dapat menggantikan Al-Fatihah dalam sholat, menempati posisi rukun sholat, tidak bisa. Ya, demikian juga dengan contoh-contoh yang tadi kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kapan saja surat Al-Ikhlas itu dibaca? Nah, ini juga satu hal yang perlu diingat, bahwa akan semakin sempurna seseorang di dalam ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW dalam sholatnya ketika dia memilih bacaan-bacaan yang di situ Rasulullah memilihnya. Ini dalam segala hal, ya. Dan ini yang membedakan orang pahalanya dalam sholat berbeda-beda, iya kan? Sebagaimana Nabi jelaskan, ya, seseorang dalam sholatnya itu pahalanya dia mendapatkan 1/9, 1/8, terus sampai ada yang setengah. Apa yang membedakan itu semua? Karena setiap orang di dalam pelaksanaan sholatnya ada yang melaksanakan sunnah-sunnah. Ada sunnah kauliyah berupa bacaan, ada sunnah berupa perbuatan. Kalau berupa perbuatan seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, kemudian juga ketika bangkit dari tasyahud awal, ini di rakaat kedua menuju rakaat ketiga, itu sunnah. Ya. Ada juga sunnah dalam bentuk bacaan seperti membaca doa iftitah, ya, dan seterusnya. Demikian juga dia memilih surat-surat pada sholat tertentu yang di situ Rasulullah SAW memilihnya. Ya, sama ya seperti keterangan kita kemarin, pembahasan tentang hewan kurban. Semakin mirip pilihan kurban seseorang dengan pilihannya Rasulullah SAW, maka semakin afdal. Ini dalam segala bentuk ibadah. Demikian juga dalam pilihan surat dalam sholat. Di antara dalil-dalil menunjukkan di antara surat Al-Ikhlas dibaca oleh Nabi SAW, di antaranya qabliyah subuh di rakaat kedua, ya. Kemudian ba'diyah maghrib di rakaat kedua juga. Jadi rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Sama dalam qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Begitu juga salat sunnah setelah tawaf, sama ya Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Demikian juga dalam salat witir. Ya, dalam salat witir. Apakah yang 1 rakaat atau yang 3 rakaat? Hanya saja kalau yang 3 rakaat, di rakaat pertama dia membaca surat Al-A'la, di rakaat kedua Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga Al-Ikhlas. Ya. Dan juga kapan seseorang disyariatkan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu dijadikannya sebagai zikir pagi dan sore. Naam, barakallahu fikum. Kenapa? Ya, karena kandungan kalimat ini menunjukkan kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid seseorang, dan pas kalau pilihannya adalah al-kafirun yang menunjukkan bahwa dia barak, berlepas diri, benci, antipati dari segala macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang kafir dan musyrikin, dan al-ikhlas merupakan ikrar, ya, penetapan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di antara dalil yang sahih yang menunjukkan keutamaan surah tertentu, berarti masuk ke yang keempat, ya, yaitu keutamaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang disebut dengan Zahrawain. Zahrawain, dua bunga. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Az-Zahrawain." Bacalah Az-Zahrawain. Apa itu? Al-Baqarah wa Ali Imran. Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat kedua surat ini akan datang. Ka'annahuma ghamamatani. Ya. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawafa tuhajjani an ashabihima. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua awan yang menaungi pembacanya. Ini berarti salah satu bentuk keistimewaan, ya. Sebagaimana hadis menyebutkan pada hari itu, la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin dinaungi Allah pada padang mahsyar, diantaranya upaya kita adalah membaca dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahuma firqani min tayrin, seolah-olah dua surat ini seperti dua kelompok burung yang bersaf-saf yang akan membela para pembacanya. Masih ingat ya hadis Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Qur'an akan datang kepada para pembacanya memberikan syafaat. Ya, ini Al-Qur'an secara umum, apalagi kalau dia membaca surat-surat khusus seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, selanjutnya di antara hadis yang sahih, ya, yang menjelaskan tentang surat tertentu, yaitu keutamaan yang apa, yang keempat, berarti surat yang keempat atau dalil yang sahih yang keempat yang menjelaskan tentang keutamaan surat tertentu dalam Al-Qur'an, yaitu keutamaan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Masya Allah, ya, di Al-Baqarah satu surat secara penuh ada dalil yang menunjukkan keutamaannya. Pada ayat-ayat tertentu di surat Al-Baqarah juga ada ayat yang memiliki keagungan, seperti tadi ayat kursi. Nah, sekarang dua ayat terakhirnya juga ada keutamaan. Apa itu? Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis disahihkan ya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka keduanya ini akan mencukupi orang tadi. Masya Allah. Kadang kan kita gak punya rasa cukup. Ya. Orang yang kaya adalah orang yang diberikan oleh Allah rasa kecukupan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah orang yang kaya itu yang banyak perbendaharaannya. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang diberikan kecukupan. Iya. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pasangannya kaya bukan miskin. Tapi apa? Wa annahu aghna wa aqna. Allah yang memberikan kekayaan dan lawannya akna, diberikan kecukupan yang lainnya. Ada yang diberikan kekayaan, ada yang diberikan kecukupan. Maka gimana upaya kita supaya diberikan taufik oleh Allah sebagai hamba yang qanaah, hamba yang selalu merasa cukup dan betul-betul kebutuhan kita dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ini ya, baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, khususnya ketika menjelang tidur. Karena disebutkan pada suatu malam, ya. Ayatnya sering kita dengar insyaallah ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha mattasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltah Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dua ayat tapi lumayan panjang ya. Nah, ini yang kelima, hadis yang sahih menjelaskan keutamaan ayat atau surat tertentu. Yang selanjutnya, yang keenam, keutamaan surah Al-Baqarah juga. Hadis yang menjelaskan apabila surat Al-Baqarah dibaca di sebuah rumah, maka syaitan akan lari, kabur, enggak mau mendekati rumah itu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Ya, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan masuk ke dalamnya. Ya. Syaitan yang suka menimbulkan permusuhan, syaitan yang suka membuat kacau balaunya suatu rumah tangga seseorang, itu akan lari, akan jauh dari rumah. Yang bagaimana? Rumah yang di situ dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi ini salah satu cara yang sesuai dengan syariat agama kita. Ya, cara ngusir syaitan ya baca surah Al-Baqarah. Dibaca, bukan digantung. Bukan juga seperti yang dilakukan sebagian orang, apa, membuat kaligrafi ayat kursi lalu ditaruh di atas pintu, pintu paling depan, ya, supaya apa, akidahnya, keyakinannya, supaya syaitan gak bisa masuk ke rumah. Bukan seperti itu caranya. Ayat Al-Quran bukan untuk dijadikan hiasan di dinding, tetapi dibaca, ditadaburi, dipelajari kandungannya, begitu ya, baru akan memberikan manfaat. Jadi ini cara mengusir syaitan apabila di rumah banyak syaitan, ya, apalagi menempati rumah baru. Kadang ada ritual-ritual ketika menempati rumah baru yang sangat jauh dari tuntunan syariat. Nah, bahkan mengarah kepada kesyirikan. Kemudian di antara hadis yang sahih adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal." Ini keutamaannya. Surat Al-Kahfi. Ya. Orang yang membacanya atau menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan selamat dari fitnahnya Dajjal. Yang setiap sholat kita selalu disyariatkan untuk berlindung kepada Allah, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr." Ya kan? "Wa min syarri fitnatil," atau "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabi apa? Wa min adzabil nar," terus "adzabil qabr wa min syarri fitnah al-masihid dajjal." Nah, ini kita selalu berlindung, dan itu salah satu upaya membaca doa sebelum salam. Tapi di antara upaya yang lain adalah menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Bahkan kalau na'udzubillah ya, kalau sudah mendapati masa itu, iya, apa kata Nabi, "Faman adrakahu minkum," barang siapa yang mendapatinya di antara kalian, "falyaqra alaih," maka hendaklah baca atasnya pembukaan surat Al-Kahfi. Ya, "fa inna hajwaruku bin fitnati," karena 10 ayat pertama Al-Kahfi itu adalah pelindung kalian dari fitnahnya Dajjal. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Sedikit lagi ya. Silakan muadzin, sudah masuk waktu Isya, falyu adzin, azan dulu. Sambil nunggu qomat, kita sempurnakan satu bab ini. Nah, kita lanjutkan sedikit. Di antara hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan surat tertentu adalah keutamaan surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Keutamaan surah Al-Falaq dan An-Nas, bahwa dua surat ini dapat melindungi pembacanya, iya, dari kejahatan makhluk. Apakah kejahatan makhluk khususnya yang di malam hari, ghasiqin, iya, karena pada malam hari itu biasanya banyak sekali kejahatan. atau binatang-binatang liar, binatang-binatang yang berbisa, maka seseorang yang membaca surat ini sebelumnya, sekalipun dia digigit, maka tidak akan mempengaruhi bisanya itu pada diri dia. Biidznillahi ta'ala. Kemudian surat ini juga dapat melindungi seseorang dari pengaruh sihir. Sihir. Misal na'udzubillah karena seseorang hasad atau karena permusuhannya yang diistilahkan guna-guna, santet. Maka dengan dia membaca Al-Falaq dan An-Nas, pengaruh sihir itu tidak akan ada pada diri orang yang disihir. Biiznillah ta'ala. Dan juga yang ketiga, dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, juga dapat melindungi seseorang dari kejahatan orang yang hasad, orang yang dengki. Ya, min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini kita singkat sedikit ya, kita tidak bacakan semua dalil-dalilnya. Bahkan surah-surah tadi yang kita sebutkan di antaranya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, ini juga dapat dijadikan sarana untuk meruqyah. Tapi tentunya, kenapa kok kadang surat yang dibaca sama, ya, tapi berbeda pengaruhnya ketika dibaca oleh si fulan dan dibaca oleh si Allan, ya. Misal seorang yang alim, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membaca meruqyah dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, memberikan pengaruh dengan cepat, ya, datang keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dibaca oleh orang yang lain, suratnya sama, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga Ayat Kursi, tapi hasilnya tidak seperti yang diperoleh orang yang pertama. Apa yang membedakannya? Ya, apa sebabnya? Ya tentu ini disebabkan perbedaan keadaan orang yang membaca Al-Quran. Ya. Si A dan si B sama ayat yang dibaca, tapi si A dan si B tentu keadaannya berbeda. Berbeda dari sisi keikhlasannya, berbeda dari sisi kejujurannya, berbeda dari sisi tadabburnya terhadap ayat-ayat yang dia baca, berbeda dari sisi rojaknya, harapannya dan kehusuannya di dalam hati dia, dan juga keimanannya. Artinya apa? Ayat Al-Quran yang dibaca oleh seseorang yang diiringi dengan tadabbur, keikhlasan, ya, kekhusyuan, maka ini akan lebih besar, akan lebih memberikan manfaat, memberikan pengaruh dibandingkan yang hanya sekedar membaca di lisan tanpa ada tadabbur, tanpa ada upaya untuk mengetahui makna dan kandungannya, ya, dan hanya sekedar bacaan di lisan tanpa tahu apa makna dan kandungan dari ayat yang dia baca. Inilah alasannya. Nah, berarti ada 8 ya hadis-hadis atau 8 surat-surat yang menunjukkan keutamaan surat dan ayat tertentu. Adapun kata Syekh Abdul Razzaq, ويلي هذه الأحاديث وهو دونها في الصحة حديث إذا زلزلت ta'dilu nisful Quran. Ya. Kata beliau, adapun hadis-hadis yang kedudukannya di bawah tingkat sahih. Ya, jadi di bawah tingkatan yang sahih. Kalau tadi hadis-hadis yang sahih ini di bawah level sahih. Adalah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang katanya surah Az-Zalzalah ini sebanding dengan nisful Quran, separuh Al-Quran. Jadi lebih hebat dari Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, tapi Az-Zalzalah setengah Al-Quran. Tapi ternyata hadisnya di bawah sahih. Begitu juga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kafirun, yang katanya Al-Kafirun sebanding dengan seperempat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, ya, sampai selesai, itu sebanding dengan seperempat Al-Quran. Ini juga hadisnya di bawah tingkatan sahih. Kemudian yang ketiga, hadis tentang keutamaan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang disebutkan surah ini dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Juga kata beliau, hadisnya di bawah tingkatan sahih. Adapun beberapa hadis yang lain, ya terutama keutamaan surah Yasin, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskannya. Demikian juga surah Al-Waqi'ah, ya, dan seterusnya. Apalagi diiring-iringi, diembel-embeli, siapa yang membaca surat ini maka dia akan memperoleh pahala sekian, maka dia akan dilapangkan rezekinya, maka dia akan ini dan itu. Bahaya. Jangan sampai dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun niat dia baik. Terkadang sebagian orang ketika ditegur, kenapa kamu sampaikan keutamaan surat ini demikian? Apakah kamu sudah teliti hadisnya tentang kesahihannya? Wah, saya enggak mau peduli hadisnya sahih ataupun tidak, yang penting niat saya baik. Niat saya ingin memotivasi orang supaya semangat baca Al-Qur'an. Lagian kan saya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk merendahkan beliau, enggak. Saya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggikan beliau. Na'udzubillah. Ini menunjukkan bodohnya orang tadi. Jauhnya dia dari ilmu, dan karena tidak paham bahayanya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia enggak tahu, bukannya enggak kena ancaman. Karena dalam hadis hanya disebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan. Disebutkan muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja-sengaja. Berarti kalau enggak sengaja, enggak tahu, enggak kena dong ancamannya. Karena disabda apa dalam hadis tadi, muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka telah dipersiapkan tempat duduknya di neraka. Itu yang sengaja. Apa jawaban kita? Jangan hanya melihat satu hadis. Di sana ada hadis yang lain yang ancamannya sama, telah dipersiapkan tempat duduknya di neraka bagi siapa saja yang berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun enggak sengaja. Walaupun dia enggak tahu. Yaitu hadis man qala alayya ma lam aqul. Iya kan? Barang siapa yang berkata atas namaku yang aku tidak pernah mengatakannya. Di dalam hadis ini tidak disebutkan kalimat sengaja. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, enggak benar apa yang dibilang orang tadi. Saya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat baik untuk memotivasi orang semangat membaca surat ini pada malam tertentu, surat itu pada malam tertentu. Hati-hati. Ya. Perbuatan Anda ini berbahaya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman yang keras. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam bab penjelasan keutamaan suatu surat di atas surat yang lainnya atau satu ayat dan ayat yang lainnya, dan kita terangkan bahwa keutamaan ini dilihat dari sisi kandungannya, bukan dari sisi yang mengucapkannya. Kan Al-Qur'an yang mengucapkannya hanya satu, yaitu Allah tabaraka wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Surat-surat yang diistimewakan tadi, ayat-ayat yang diutamakan tadi, semata-mata karena kandungan yang ada di dalamnya. Setiap surat dan ayat yang kandungannya menjelaskan tentang tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ayat dan surat yang kandungannya menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, ini yang lebih utama dibandingkan surat atau ayat yang tidak seperti itu. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naktafi bihadha, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.